بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu kita membaca pengertian adab dan pentingnya pengajaran adab terutama oleh seorang ibu. Apa yang dimaksud dengan adab? Lagi secara umum adab yang dimaksud adalah ijtima'u khisalil khair fil 'abdi, terkumpulnya sifat-sifat yang baik pada seorang hamba. Dan ini yang kita maksud dan kita mempelajarinya qanifillah dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ada seorang yang memiliki ilmu dan seorang yang belajar. Untuk kita bisa mengumpulkan sifat-sifat yang baik agar kita bisa berhias dengannya dan menghilangkan sifat-sifat yang buruk agar jangan sampai itu melekat pada kita. Kita lanjutkan penukilan dan perkataan Ibnu Qayyim di sini. Dan memang apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan bahasa yang luar biasa kepada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada kita. Kita kalau membaca tulisan-tulisan beliau apalagi yang berhubungan dengan masalah hati. Kalau antum bisa merasakan dua rafiah sangat indah, tidak ingin berhenti membaca tulisan-tulisan yang beliau susun dalam kitab-kitab beliau. Baca adab wa dawa. Baca juga apa? Kitab beliau Ighathatul Ahfad atau Al-Fawaid atau Madarijus Salikin akan didapati yang demikian. Kekuatan untuk memberikan penjelasan dan menggambarkan suatu perkara dengan sangat gamblang. Makanya Syekh Muhammad rahimahullahu taala menyebutkan di antara para ulama yang mereka kalau sudah menerangkan biasanya orang yang membaca mesti ngikut. Karena diberi kekuatan dalam menjelaskan yang sangat kuat. Di antaranya Ibnu Qayyim. Antum baca kalau belum memiliki gambaran misalnya dalam suatu khilaf. Mau tak mau mesti apa? Ini tafsir yang paling kuat. Sebagaimana juga Ibnu Hazm dan yang ketiga Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ini tiga a'immah yang kalau seseorang ingin kokoh pada fikih baik dalam tarjihat, juga kokoh dalam bahasa, sering-sering membaca kitab-kitab mereka. Juga kokoh dalam berpendapat. Kokoh dalam berpendapat. Cuman sedikit tanbih untuk kitab-kitab Ibnu Hazm agar seseorang menjauhi sifat keras pada beliau, karena beliau diberi sifat keras sehingga terkadang karena saking kuatnya membela pendapat dia, yang lainnya semuanya beliau runtuhkan, dalam artian terkadang dari sisi perkataan sebenarnya tidak layak. Wa qala rahimahullahu ta'ala fi madarijis salikin. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan wajarat 'adatul qaum an yadhkuru fi hadzal maqami qawlahu ta'ala an-nabiyyi hina arahu ma ara. ma zaghal basaru wa ma tagha. Dan mengalir kebiasaan kaum, yaitu kebiasaan mereka-mereka yang berbicara tentang masalah adab, untuk menyebutkan pada tempat ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya tatkala Allah perlihatkan kepada beliau apa-apa yang Allah perlihatkan ketika apa Mi'raj, yaitu ayat ma zaghal basaru wa ma tagha. Karena ayat ini ikhwanifillah mensifati tentang adab yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu al-Qasim al-Qushairi saddara bab al-adab bi hadhihi al-ayah wa kadhalika ghairu. Abu al-Qasim al-Qushairi, dia namanya Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdul Malik ibn Talha al-Qushairi al-Khurasani an-Nisaburi al-Syafi'i al-Sufi. Naam, memiliki pemahaman sufiyah. Wa kitabuhu ar-risalah al-Qushairiyah yu'tabaru min kutubid dalal. Dan kitab al-Qushairi ini, nah, yang dikenal dengan ar-risalah al-Qushairiyah, termasuk di antara kitab-kitab sesat. Cuman syahidnya Ibnu Qayyim menyebutkan ketika Abul Qasim al-Qushairi tersebut menulis tentang permasalahan adab, mengawali bab adab dengan ayat ini. Demikian pula yang lainnya. Lalu sisi kesesuaian dari mana qanifillah beliau katakan wa ka'annahum nadharu ila qawli man qala min ahli tafsir inna hadha wasfun li adabihi fi dhalikal maqam. Nah, kemungkinan mereka ini melihat kepada perkataan sebagian ulama ahli tafsir bahwasanya apa yang disebutkan dalam ayat ini merupakan sifat adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan tersebut tatkala Allah Subhanahu wa taala angkat beliau sampai ke langit ketujuh. Dan yang tidak sampai padanya para rasul yang lain. Nah, bahkan lebih dari itu, alhamdulillah. Lebih setelah mencapai langit ketujuh masih naik. Na'am ka sidratun muntaha. Baik, lalu sisi adabnya bagaimana, alhamdulillah, tatkala Allah katakan ma zaghal basaru wa ma tagha id lam yaltafit janiban wa la tujawizu ma ra'ah. Sebab beliau tidak apa menoleh ke kanan maupun ke kiri. Dan ini adab seorang ketika dipanggil, adab ketika seorang bertemu. Nah, untuk dia tidak toleh kanan kiri, apalagi ketika menemui orang yang dimuliakan. Baik, tidak menyibukkan dengan perkara yang lain. Tapi apa? Mazhabul basar. Padahal beliau tidak apa tidak meleset, dalam artian tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi na'am memandang kepada na'am perkara yang memang dia diperintahkan ke satu tempat tujuan dia. Wa matagha dan tidak melampaui. Na'am tidak melampaui apa yang dia diperintahkan untuk melihat. Baik, tidak jelalatan sampai apa perkara-perkara yang tidak boleh dilihat dia lihat. Demikian pula ketika kita bertamu, ketika kita bertamu ya tidak toleh ke kanan ke kiri, pandang atas bawah kanan kiri, dan melihat apa yang ada di tembok dan seterusnya, terkadang lihat di balik tabir. Nah, ini tidak beradab. Nah, tidak beradab. Maka nah, tidak menoleh ke sana kemari. Dan tidak pula pandangan ini melampaui batas yang diizinkan. Ya, ketika berbicara dengan orang ya kita pandang orangnya. Nah, qala wa hadza kamalul adabi wal ikhlali bi. Taib. Nah, ini komahnya jangan di situ, hadirin. Membikin keliru dalam membaca. Wa hadza kamalul adabi. Sampai di sini diberi koma sehingga intonasinya pas. Dan ini adalah apa? Kesempurnaan adab. Wal ikhlalu bihi an yaltafitan nadhiru an yamini wa an shimali. Disambung koma yang setelah wal ikhlalu bihi ini tidak perlu sehingga tidak membingungkan. Karena pemisahan antara mubtada dan khabar membingungkan. Mubtada dengan khabar jangan dipisah. Qala rahimahullahu ta'ala wal ikhlalu bihi an yaltafitan nadhiru an yaminihi wa an shimali. Dan termasuk nah kekurangan dari sisi adab yaitu seorang yang sedang melihat itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Au yatatalla'u amamal mangdur. Atau dia malah apa? Dia berusaha untuk melihat yang lebih jauh dari apa hal yang dia disuruh untuk melihatnya. Fal iltifatu zaiwun wat tatallu'u ila amamil mangduri tughyanun wa mujawazah. Menoleh naam ke kanan ke kiri itu zail dan tatalluq keinginan untuk melihat apa yang lebih jauh daripada yang diperbolehkan untuk dilihat itu melampaui batas. Fa kamalu ikbalin nadhiri 'alal mandhuri alla yasrifa basarahu anhu yumnatan wa yusratan wa la yatajawazu. Dan kesempurnaan seorang ketika menghadap Evangelah. Nah, ketika orang melihat menghadap, nah yang dilihat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, nah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Mi'raj. Taib untuk apa menerima wahyu secara langsung. Nah, tidak apa memalingkan pandangannya ke kanan atau ke kiri dan tidak melampaui batas. Hadza makna ma hasaltuhu an Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhah. Ini makna yang aku hasilkan dari Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan rohnya. Yaitu membersihkan dari dosa-dosa, taqdis, pensucian, yaitu minta agar disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa dan kesalahan. Dan Syekh Al-Islam ikhwan fillah, nah seandainya beliau menyelesaikan dan menulis khusus tentang ilmu tafsir, maka ini sungguh merupakan rujukan yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Kan tapi qadarullah wa masya'afal beliau tafarruq. Nah, untuk menulis tafsir di akhir-akhir. Nah, tatkala beliau di penjara. Karena di awal-awal nah beliau sibuk dengan urusan dakwah. Nah, menjelaskan akidah as-sahihah kepada umat, kemudian fatwa, juga membantah ahlul bidah. Nah, dan meruntuhkan hujah-hujah mereka, sibuk. Bahkan juga apa? Berjuang. Nah, dengan langsung melawan Tartar. Dan walaupun ini semua kesibukan akhanifillah dari sisi dakwah yang tidak akan apa ada ruginya, tapi beliau di akhir naam tatkala apa membaca kitab-kitab tafsir akhanifillah naam menyesali kenapa sejak dulu tidak apa tidak bergelut dengan tafsir dan naam menulis sejak awal. Karena begitu nikmatnya apabila seorang mempelajari tafsir dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa ke sana di antara alat utamanya adalah lughah arabiyyah, bahasa Arab. Minimal ikhwanifillah kita paham makna saja itu sudah apa? Sudah terasa kita membaca itu enak. Nah, apalagi kalau kemudian mampu mengambil istinbat dan apa? Mengambil pelajaran darinya. Qala rahimahullah wa fi hadhihi al-ayati asrarun ajibah. Wa hiya min ghawamidil adabil la'iqati bi akmalil bashar. Dan pada ayat ini terdapat rahasia-rahasia yang menakjubkan. Dan ayat ini ya termasuk di antara bentuk adab yang sangat mendalam yang pantas bagi orang yang paling mulia, yang paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Ibnu Qayyim ingin menjelaskan dengan lebih detail sisi apa adab dalam ayat tersebut. Qala tawatta'a hunaka basaruhu wa basiratuhu wa tawaffaqa wa tasadaqa fi ma syahadahu basaruhu fal basiratu muwati'atun lah wa ma syahadathu basiratuhu fa huwa aidan haqqun masyhudun bil basar. Nah, dikarenakan apa ikhwan fillah, di sini tawatta'a hunaka basaruhu wa basiratu. Yani bersepakat dalam artian selaras, selaras di sana antara apa? Pandangan mata dan apa? Pandangan batin. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ikhwan fillah basar dan basirah. Basar penglihatan mata kita. Adapun basirah penglihatan batin dalam artian ilm. Nah, dan apa? Pada kondisi itu Nabi SAW betul-betul selaras antara apa? Mata beliau dengan apa? Dengan basirah beliau. Nah, keilmuan beliau yang tinggi. Yang terkadang seseorang yang panifilah memiliki ilmu tapi matanya jelalatan, matanya kesana kemari, tayyib tidak dijaga. Nah, yang telah kita lewati, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya juga dari para salaf. Di antaranya apa? Siapa yang ingat perkataan Khalid bin Abi Imran? Khalid bin Abi Imran, siapa yang ingat? Qala Khalid ibn Abi Imran rahimahullahu ta'ala la tattabi'anna nadratan nadra farubbama nadra al-'abdu nadratan naghala minha qalbu farubbama nadra al-'abdu nadratan naghala minha qalbu kama yanghalu al-'adimu fala yantafi'u bihi. Kama yanghalul adimu fala yantafi'u bihi. Ini wasiat yang bagus apabila dan setelah wasiat dari Allah dan Rasulnya untuk kita semua tidak apa melepas pandangan kita. Jangan engkau mengikuti satu pandangan ke pandangan berikutnya. Sebab terkadang seorang hamba melihat dengan satu pandangan menjadikan hatinya itu rusak. Naghala ifa'in fasada. Naghala min haqalmu. Nah, hatinya dengan sebab itu menjadi rusak. Dan betapa banyak musibah yang menimpa agama seseorang panitia dikarenakan pandangan. Dikarenakan pandangan. Dan jangan merasa aman walaupun dia telah berjubah ataupun bercadar. Tidak ada yang menjamin kita ikhwan fillah berjenggot putih maupun belum putih, yang bercadar rapat maupun tidak belum, tidak ada yang merasa aman dari sini. Kalau seorang tidak menjaga diri dengan ketakwaan kepada Allah, nah, maka celah-celah yang bisa menjurus kepadanya, para ulama memerintahkan untuk menutupnya. Dan sekarang dibuka lebar-lebar dengan adanya apa? Dengan adanya televisi yang beralasan dakwah, sehingga nah, para akhwat, para ummahat, mereka punya apa? Legalitas dari suami untuk menonton nah, para lelaki yang mungkin kebanyakan lebih ganteng-ganteng dari suaminya. La tattabi'anna nadratun nadrah farubama nadral abdu nadratan nadala minha qalbu. Yang terkadang seorang hamba melihat dengan satu kali melihat hatinya menjadi rusak. Kamaniya ghalul adim, sebagaimana kulit menjadi rusak. Fala yantafi'u bih, sehingga tidak bisa apa, mengambil kemanfaatan dari al-adim, apalagilah kulit yang digunakan untuk wadah air. Kulit kalau rusak, apalagilah, ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, tidak bisa dipakai lagi, busuk. Nah, kulit yang sudah membusuk, kulit yang bisa dipakai untuk bejana, untuk wadah air, kulit yang sudah apa, kering, bersih, bagus. Nah, tapi kalau kulit sudah busuk, gimana bisa untuk menjadi apa, bejana yang bermanfaat? Tidak akan bisa dia mengambil kemanfaatan dari ini. Sebagaimana pula hati, kalau sudah rusak, ikhwanillah, nah, seseorang tidak akan mampu mengambil kemanfaatan dari ini. Maka banyak-banyak kita menjaga sisi ini, nah, menjaga hati kita. Karena nah, keadaan hati yang senantiasa berbolak-balik, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan seseorang akan bisa terus-menerus istiqamah. Nah, apa hubungan faedah ini yang kita sebutkan di sini? Munasabahnya apa tadi? Ini namanya istitrad tadi. Dzikru syai' lil munasabah. Karena kita membahas apa? Tentang masalah basar, penglihatan. Nah, yang wajib ikhwan fillah memang kita membuat menjaga penglihatan kita, apalagi di negeri yang seperti ini. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Qala rahimahullah wa tawafaqa wa tasadaqa fi ma syahadahu basaruhu. Dan apa? Sesuai dan saling membenarkan dengan apa-apa yang disaksikan oleh matanya. Fal basiratu muwati'atun lah. Maka apa? Basirah, yaitu keilmuan yang ada di hati dia, ya, pandangan hati atau pandangan batin ini selaras dengan apa? Pandangan matanya. Naam, fal basiratu muwati'atun lahu wa ma syahadatuhu basiratu. Sesuai dengan apa-apa yang disaksikan, naam, antara mata dan basirahnya. Fahuwa aidan haqqun masyhudun bil basar. Fatawata'a fi haqqihi masyhadul basari wal basirah. Wa li hadza qala subhanahu wa ta'ala ma kadzaba al fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara. Ai ma kadzaba al fu'adu ma ra'ahu bi basarihi. Maka di sini apa? Selaras. Padahal Nabi SAW apa yang disaksikan dengan mata dan yang apa telah diilmui dengan mata batin. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, maka dzabal fuad mar'a, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihat. Apa tumarunahu 'ala ma yara? Apakah kalian akan memperselisihkan apa-apa yang telah dia apa yang dia lihat? Ai maka dzal fuadu mar'ahu bi basarihi. Hati Nabi SAW tidaklah apa mendustakan apa yang telah beliau lihat dengan penglihatan mata. Karena terkadang seseorang yang panifilah dia melihat dengan mata kepala, tapi hatinya mendustakan. Nah, atau hatinya meyakini suatu perkara tapi ternyata ketika dilihat tidak apa, tidak sesuai. Qala wa li hadza qara'aha Abu Ja'far ma kadzdzaba al-fu'adu ma ra'a bi tashdidid dal. Ai lam yukadzdzib al-fu'adu al-basara bal saddaqahu dengan tashdid bal saddaqahu. Oleh karena itulah Abu Ja'far membaca ayat ini dengan tashdid ma kadzdzaba al-fu'adu ma ra'a. Dalnya ditashdid. Hatinya tidaklah mendustakan apa yang dia lihat. Tapi apa? Saddaqah, membenarkannya. Wa wata'ahu li sihhatil fu'adi wal basari aw istiqamatil basirah wal basari wa qaulul mar'i al musyahadi bil basari wal basirati haqqan. Sehingga apa? Di sini terjadi keselarasan afanillah, apa yang diyakini dengan hati dan yang dilihat. Kemudian apa? Kelurusan antara basirah dengan basar. Dan perkara yang dilihat nah, dengan mata juga yang diyakini dengan hati itu semuanya hak. Nah, intinya ikhwan fillah penjelasan Ibnu Qayyim dan susunan kata-kata beliau yang nah, panjang ini. Intinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala puji nabinya dalam ayat tadi, ma zabal basar wa ma tawa. Karena adab Nabi SAW yang mulia tatkala Allah subhanahu wa ta'ala naikkan dia dalam mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian apa? Menerima wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadap, pandangan beliau tidak menoleh ke kanan ke kiri, tidak pula melampaui batas yang diizinkan. Qala wa qara' al-jumhur maka dhaba al-fu'adu bitakhmim. Ini qira'ah jumhur tanpa tashdid. Wa huwa muta'addin. Dan kadaba muta'addin di situ. Berarti sama. Nah, hati tidaklah mendustakan apa yang dia lihat. Fa mara'ahu maf'ulu. Ai maka dhaba qalbuhu ma ra'athu 'aina. Fal wata'ahu wa wafaqahu. Fal muwata'ah. Fal muwata'at. Nah, falimuwata'ati qalbihi liqalibihi wa zahirihi libatinihi wa basarihi libasiratihi wa lam yamil anil mar'i. Nah, di sini kemungkinan lamnya satu atau penegasan dari Ibnu Qayyim, lam wa lam yamil anil mar'i fayazid. Di mana Rasulullah SAW apa? Hatinya tidak mendustakan apa yang dia lihat sehingga selaras antara hati dan mata. Demikian pula nah, matanya tidak bosan untuk apa? Memandang apa yang telah diperintahkan untuk dipandang sehingga tidak apa? Bergeser ke kiri maupun ke kanan. Bali'atan dalal basaru nahwal mar'i majawaza. Bahkan pandangan apa? Seimbang afanibillah. Naam, menuju ke arah yang diperintahkan untuk dilihat, tidak melampauinya. Dan ini juga yang menilai, terkadang orang melihat tapi apa melotot. Ini kan berusaha untuk melampaui apa yang apa dia lihat. Ya, tapi pandangan yang tidak, pandangan yang tidak seimbang, pandangan yang tidak berlebih-lebihan. Ya, seorang menghadap orang lain tapi pandangannya melotot, malah ini tidak ada. Nah, walama la anhu kama tadala al-qalbu fil iqbali 'ala Allah wal idradi 'an amma siwa fa innahu aqbala 'ala Allah bi kulliyati. Nah, ini juga bimbingan untuk kita untuk apa? Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan keseluruhannya, dengan hati dan mata kita. Oleh karena itulah di dalam salat aqwalillah, na'am, pandangan mata, na'am, selain ketika tasyahud, nah, untuk memandang ke tempat sujud sehingga apa? Pandangan kita tidak melampaui. Nah, melampaui hal-hal yang tidak apa? Tidak bermanfaat bagi sholat kita. Tapi pandang ke arah sujud. Nah, tayyib. menunduk, kemudian hatinya juga apa? Ditata, betul-betul kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di saat tasyahud, karena pandangan mata saat tasyahud kemana? Indahnya Ridwan ke arah jari telunjuk. Nah, sebagaimana contoh dari Nabi SAW. Kita selesaikan biar besok kita pembahasan. Qala walil qalbi zaygun wa tughyanun kama lil basari zaygun wa tughyan. Dan hati itu ikhwanillah memiliki zayg dan tughyan. Hati itu di antara sifatnya apa? Menyimpang dan melampaui batas. Sebagaimana pandangan juga demikian, pandangannya bisa menyimpang dan melampaui batas. Maka hati-hati, terkhusus lagi apa? Penyimpangan di dalam hati. Wakilahuma muntafin an qalbi wa basarihi, dan kedua-duanya ditiadakan dari hati Nabi SAW dan penglihatannya. Falam yazir qalbuhu iltifatan anillahi ila ghairi walam yadghi bi muzawazatihi maqamahu alladhi uqima bihi. Intinya apa? Tidak menyimpang dengan apa? Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain. Nah, tidak pula melampaui batas, tapi dengan melampaui kedudukan yang beliau telah diberikan. Wa hadza ghayatul kamal, dan ini adalah puncak dari kesempurnaan. Wal adabu ma Allah alladhi la yalhaquhu fihi siwa, fa inna adatan nufusi idza uqimat bi maqamin 'alin rafi' an tatatalla'a ila ma huwa a'la minhu wa fawqa. Ini perhatikan. Tayyib, setelah menyebutkan bahwasanya adab yang Nabi berhias dengannya adalah adab yang paling sempurna. Nah, terhadap Allah Subhanahu wa taala saat itu yang tidak mungkin diikuti atau dicapai oleh orang selain beliau. Nah, kenapa ikhwani fillah? Dikarenakan kebiasaan jiwa itu kalau sudah mendapatkan kedudukan tinggi, dia ingin melihat atau ingin mencapai yang berikutnya. Nah, tayyib, ingin melihat apa yang berikutnya, apa yang lebih tinggi dari dia dan seterusnya. Makanya beliau kemudian membandingkan dengan Musa. Ala tara ila Musa lamma uqima fi maqamit taklim wal munajati talabat nafsuhu ru'yah. Dan ini adalah apa? Sesuatu yang biasa, yaitu kebiasaan jiwa. Cuma Nabi SAW, yaitu Nabi kita Muhammad, diberi apa? Kesempurnaan adab. Berbeda dengan Musa dalam sisi ini, ya fanifillah, tidakkah engkau melihat Musa tatkala beliau diberi kemuliaan pada maqam taklim, yaitu berbicara langsung dengan Allah. Dan ini kemuliaan yang tinggi. Wal munajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat. Kemudian apa? Talabat nafsuhu ru'yah, jiwanya meminta untuk bisa melihat. Bisa melihat. Wa nabiyyuna lamma uqima fi dzalikal maqami waqahu haqqan. Falam yaltafit basaruhu wala qalbuhu ila ghairi ma uqima fihi al-battah. Dan Nabi kita ikhwani fillah tatkala didudukkan pada kedudukan tersebut, maka beliau apa? Sempurnakan apa yang menjadi hak beliau. Pandangannya tidak bergeser, demikian pula hatinya. Tidak menginginkan sesuatu yang apa? Beliau telah selain dari yang telah diberikan kepada beliau. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Nabi Musa. Karena memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Nabi yang paling utama. Baik. Walajil hadza ma'aqahu aqiun aiqun wala waqafa bihi muradun hatta jawaza samawati sab'. Oleh karena itulah tidak ada penghalang bagi beliau dan tidak pula diberhentikan dari apa yang beliau inginkan sampai melampaui langit yang ketujuh. hatta adaba Musa rabbahu fi, sampai-sampai apa? Musa alaihi salam na'am taimun protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian na'am menyayangkan tentang keadaan dirinya. Ini mu'atabah yang dimaksud. Bukan kemudian tidak terima dengan takdir dari Allah, tapi na'am beliau menginginkan na'am sebagaimana yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala yaqulu banu Israil inni karimul khalqi 'ala Allah. Wa hadha qad jawazani na'am wa khalafani 'uluwan falau annahu wahdahu walakin ma'ahu kullu ummati. Musa mengatakan, menukilkan perkataan Bani Israil. Bani Israil mengatakan, "Na'am, tentangku sungguhnya aku ini adalah makhluk yang mulia di sisi Allah." Tapi orang ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melampauiku dan meninggalkanku. Na'am. Beliau lebih, dia lebih tinggi dariku. Seandainya saja dia sendirian, tapi ternyata bersama dia seluruh umatnya. Karena umat kita, ikhwanillah, umat yang paling mulia. Nah, mendahului semua umat-umat yang lain. Cuma hadits ini, ikhwanillah, pada sanadnya kedhaifan. Dhaif, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, Abu Ja'far Ar-Razi dhaif. Nah, dan juga dari sisi ikhwanillah adab, tidak layak bagi Musa alaihi salam. Kemudian langsung apa? Menyatakan demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ada protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari sebagaimana disebutkan setelahnya, wa fi riwayatin lil Bukhari falamma jawazathu baka qila ma yabkik qala abki anna gulaman ba'aka ba'di yadkhulul jannata min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati. Kalau ini adalah ghibtah. Ghibtah adalah perasaan ingin memiliki nikmat. Yang sifatnya din, sifatnya agama. Sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Dan Nabi Musa menginginkan juga, berharap yang seperti itu. Makanya tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Musa, Musa menangis. Qil, dikatakan kepadanya, apa yang menjadikan engkau menangis? Beliau menjawab, amki, aku menangis bahwasanya ada seseorang yang Allah utus setelahku ternyata masuk dari kalangan umatnya ke dalam surga lebih banyak daripada yang masuk ke dalam surga dari kalangan umatku. Dalam artian beliau merasa sedih. Ingin seperti itu. Ternyata ada yang lebih banyak umatnya yang masuk ke dalam surga daripada umatku, umat Bani Israel. Karena dengan banyaknya umat yang masuk ke dalam surga, tentunya semakin tinggi apa derajat para penyerunya. Karena itulah ijtihadu alhamdulillah. Untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain walaupun sedikit. Seorang mungkin dengan menasihati untuk sholat, menasihati untuk perkara tauhid, bisa menyelamatkan dari neraka alhamdulillah dengan sebab itu. Maka bersemangat untuk menebarkan kebaikan kepada manusia, nasihati yang baik, sampaikan untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat, meninggalkan kebid'ahan. Karena sungguh itu adalah apa? Itu simpanan kita. Tidak ada yang lebih bagus simpanan daripada simpanan ilmu yang diberikan kepada orang lain, sehingga dia beramal dengannya. Barakallahu fikum, nas'alullaha at-taufiq was-sadaq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.